Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa penganjur, seterusnya hadirin dan hadirat, para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, saya pohon kemaafan atas sedikit kelewatan pada malam ini. Sejujurnya kalau nak kata sedikit pun tak tepat kerana sepatutnya kita bermula pada 9 suku. Tetapi kita lewat lebih kurang 30 minit pada 9.45 kita memulakan majlis pengajian kita pada malam ini. Saya pohon maaf kepada semua hadirin dan hadirat yang menanti. Kerana asalnya memang saya mengosongkan kuliah maghrib pada malam ini kerana untuk saya berikan keutamaan dan fokus kepada kuliah isyak pada jam 9 suku. Tetapi oleh kerana pada malam ni saya dapat satu permintaan dan satu hajat daripada satu surau yang telah hampir setahun saya tidak pergi ke situ dan saya tidak mahu nak mengecewakan jemputan dan hajat tersebut, maka saya pun menghadiri kuliah maghrib di Bangi sebentar tadi. Jadi selepas daripada kuliah maghrib di Bangi tersebut, dalam 9.5 minit baru saya bergerak untuk pulang ke rumah saya dan sekarang saya baru sampai daripada pukul 9.30 tadi. Cuma oleh kerana saya belum makan dan saya lapar dan sekarang ni musim hujan lebat, maka saya makan sekejap tadi dalam lebih kurang 10 minit. Dan sekarang baru saya ada kesempatan nak memulakan majlis pengajian perbahasan kita pada malam ini insya-Allah. Cuma saya maklumkan bahawasanya kalau saya menyampaikan kuliah pada malam ni dengan cara yang sedikit berbeza, saya pohon kemaafan sedikit. Dalam erti kata mungkin dari sudut semangat tu kurang sikit dan mungkin dari sudut suara tu saya rendahkan sedikit, saya perlahankan sedikit. Ini kerana majlis kita pada malam ni adalah merupakan majlis yang keempat saya menyampaikan kuliah pada hari ini. Daripada subuh tadi saya ada program kuliah subuh di Taman Tun Dr. Ismail. Kemudian pada pukul 2 petang saya terlibat dengan sesi rakaman di TV Al-Hijrah dalam program My Quran Time. Jadi itu pun mengambil masa lebih 1 jam dan kemudiannya ada kuliah maghrib dan kemudiannya kuliah isyak. Jadi mungkin saya punya dari sudut stamina tu telah rendah sedikit. Tetapi ala kullin kita akan cuba sehabis mungkin oleh kerana majlis kita ni sebulan sekali. Maka saya tetap memberikan keutamaan juga kepada majlis kuliah kita pada malam ini insya-Allah. Jangan risau, dari sudut isi kandungan kita akan pastikan yang terbaik, cuma dari sudut pembawakan sahaja mungkin ada sedikit perbahasan yang kita perlahankan dari sudut suara dan nada dan seumpamanya insya-Allah. Jadi saya sangat mengharapkan agar para penonton, hadirin dan hadirat dapat memahami situasi dan keadaan daripada pihak saya insya-Allah. Baik, majlis kita pada malam ini merupakan majlis kali yang ke-7 daripada huraian dan kupasan kita terhadap kitab Talbis Iblis ataupun kita sebut dan terjemahkan sebagai Tipu Daya Iblis, yang mana kitab ini ditulis oleh Al-Imamul Hafiz Abul Faraj Jamaluddin Abdul Rahman Ibn Al-Jawzi Rahimahullah, yang wafat pada tahun 597 Hijrah. Dan kita berada pada bab yang kedua sebenarnya. Pada bab yang kedua, sekiranya pada bab yang pertama dahulu kita membahaskan tentang anjuran mengikut kepada sunnah ini, berpegang kepada melazimi as-sunnah dan juga al-jamaah, maka pada bab yang kedua ini kita nak fokuskan dan tekankan kepada ancaman untuk kita ini, tuntutan kepada kita untuk menjauhi perkara-perkara bid'ah. Tuntutan kepada kita untuk menjauhi perkara-perkara bid'ah. Jadi saya akan bacakan kata-kata daripada penulis kitab kita rahimahullah, Al-Imamul Hafiz Ibnul Jawzi rahmatullahi alaih. Akhbarana Hibatullahi Ibnu Muhammad قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أبو بكر ابن مالك قال حدثنا عبد الله ابن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن حسين ataupun yang lebih tepatnya عن حسين ابن عبد الرحمن ومغيرة الضبي عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رغب عن سنتي فليس مني. Dan kita nak pergi terus kepada kenyataan sahabat di sini, iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As, disebut Abdullah bin Amr. Dan Abdullah bin Amr ini merujuk kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radiyallahu anhuma. Dan beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni. Dan kalimah raghiba'an ni biasa kita akan dengar raghiba ila, raghiba'an. Kalau raghiba ila tu dia suka, dia mengikuti dan dia menuruti. Tetapi kalau raghiba'an pula, dia benci, dia tidak mengikuti dan dia tidak menuruti. Ha, jadi itu maknanya, seolah di sini nak memberikan gambaran kepada kita, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang enggan mengikuti sunnah aku, maka dia bukan dalam kalangan umatku. Man raghiba'an, raghiba'an ni benci, tidak mahu mengikuti, tidak mahu menuruti. Jadi maknanya sunnah Nabi itu bukan tidak ada, ada. Dan sunnah Nabi itu bukan tak diketahui, diketahui. Cuma ianya tidak diikuti. Jadi Nabi kata, orang yang apabila dia dah tahu yang sunnah Nabi ada dalam satu-satu perkara, dan dia dah jumpa dah sunnah Nabi itu dalam satu-satu perkara, tapi dia tidak mahu mengikuti sunnah tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa minni, dia bukan dalam kalangan umatku. Ini kalau kita nak kaitkan dengan isu-isu semasa banyak berlaku dalam kalangan masyarakat. Kita ambil contoh antaranya adalah pengamalan zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya Nabi kita ini melazimkan beberapa zikir dari sudut zikir pagi dan petang sebagai contoh, dan juga dari sudut zikir-zikir selepas daripada salat. Jadi kita nak praktikkan kerana ia adalah pengamalan Nabi dan ia adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tengok adalah segelintir dalam kalangan masyarakat ni, dia pula memalingkan masyarakat daripada mengikut dan mengamalkan zikir-zikir Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai dakwah-dakwah yang kita kata mengelirukan. Sebagai contoh, dia kata zikir Nabi berat, sebab tu kita tak ajar, kita bagi zikir yang ringan. Kita tak tahu siapa yang mula-mula mengatakan hal ni, adakah ucapan ni daripada sahabat Nabi ataupun ucapan ni daripada ulama-ulama yang muktabar, tetapi kita melihat sahabat-sahabat Nabi dan ulama-ulama muktabar dari sudut ulama tabi'in, mereka amat-amat meneliti dari sudut nak pastikan zikir mereka adalah zikir Nabi. Itulah hakikat sahabat. Dan itulah hakikat para ulama-ulama yang terkemudian dari kalangan tabi'in dan tabi' tabi'in. Kita ambil satu contoh. Di Facebook saya dahulu, saya pernah kongsikan satu posting, satu hantaran penulisan berkenaan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita ini apabila baginda selesai salat, baginda beristighfar sebanyak 3 kali. Nabi beristighfar sebanyak 3 kali. Dan ketika baginda istighfar sebanyak 3 kali itu, kalimah istighfar ini dia boleh dipahami dengan pelbagai sirah, pelbagai bentuk dan cara untuk kita minta ampun kepada Allah. Contoh, dalam hadis kata Nabi beristighfar sebanyak 3 kali selepas salat. Dan kita boleh faham istighfar ni dengan pelbagai sirah, pelbagai lafaz. Contoh, kalau orang tu kata Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, itu pun istighfar. Ataupun dia kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, ini pun istighfar. Ataupun dia boleh juga dipahami untuk kita membaca sayyidul istighfar sebanyak 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Sampailah selesai. Jadi baca sebanyak 3 kali. Jadi maknanya daripada satu riwayat yang menunjukkan kepada perbuatan dan pengamalan Rasulullah, istighfar 3 kali selepas salat, ada kebarangkalian, ada ihtimal lafaz-lafaz yang berbeza yang saya sebutkan tadi. Tapi kita tengok berkenaan dengan sikap para ulama. Salah seorang yang meriwayatkan hadis tersebut, dia tanya kepada tok guru dia. Dia tanya kepada tok guru dia, yang mana tok guru dia itu juga merupakan salah seorang perawi hadis tersebut. Maka dia tanya, macam mana Rasulullah beristighfar selepas salat? Teliti. Macam mana Rasulullah beristighfar selepas salat? Kemudian perawi dari kalangan tabi'in tersebut, dia mengatakan, baginda menyatakan, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi apabila kita teliti hadis-hadis seperti ini ataupun riwayat-riwayat dan nukilan seperti ini, kita akan dapati kesungguhan para ulama mu'tabar. Para ulama yang mu'tabar. Untuk mereka ini mengikuti sebiji-sebiji lafaz zikir Nabi. Yang tu yang kita kata mereka nak bersungguh mengikut sunnah Nabi. Sehingga mereka tanya macam mana cara Nabi beristighfar. Sebab istighfar ni boleh dipahami dengan sirah, dengan lafaz yang berbeza-beza. Rabbighfirli, Rabbighfirli pun istighfar juga. Allahummaghfirli dhunubi pun istighfar juga. Astaghfirullah, astaghfirullah pun istighfar juga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sayyidul istighfar itu pun istighfar juga. Tapi mereka tengok, mereka nak ikut apa yang sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Sebab itu kita amat duka cita apabila muncul satu kelompok yang mana dia nak memalingkan masyarakat daripada mengikut zikir-zikir Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Dengan pelbagai alasan dan pelbagai kenyataan yang mengelirukan, yang memelikkan, sehingga kata pula bahawasanya kalau kita beramal dengan zikir Nabi ni berat, kita badan kita tak kuat nak menampung zikir-zikir tersebut. Siapa yang kata ni? Adakah Rasulullah sendiri kata? Ataupun adakah para sahabat yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kata? Ataupun para ulama-ulama yang datang terkemudian kata? Tidak. Jadi beramal dengan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi hadis ini sebenarnya ada pelbagai riwayat dan sebenarnya ia lebih panjang daripada semata man raghiba an sunnati falaysa minni. Dan saya dah terjemah tadi, raghiba'an adalah membenci atau meninggalkan atau tidak mahu mengikuti dan menuruti. Itu maknanya. Maka terjemahan hadis ini, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang enggan mengikut sunnahku, maka dia bukan dalam kalangan umatku. Itu terjemahannya. Dan kalau tuan-tuan teliti lagi, hadis ini juga merupakan salah satu lafaz di dalam sebuah hadis yang mana tiga orang lelaki dalam kalangan umat Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berborak sesama mereka. Mereka berbincang, bersembang sesama mereka. Dan topik yang mereka bincangkan adalah rupanya berkenaan dengan ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadat Rasulullah. Dan dalam riwayat tu dia kata ka'annahum yataqallunaha, seakan-akan mereka mengatakan bahawasanya amalan Nabi ni nampak macam sedikitlah, mereka kata begitu. Lalu lelaki yang pertama pun dia kata, aku ni akan berpuasa dan aku tidak akan berbuka puasa. Dia akan berterusan berpuasa sampai kepada waktu malam. Kemudian lelaki yang kedua pula dia kata, sesungguhnya aku pula, aku akan melakukan salat malam sepanjang malam dan aku tidak akan tidur. Aku tidak akan tidur. Ini lelaki yang kedua. Manakala lelaki yang ketiga pula mengatakan, adapun aku ni, aku takkan berkahwin dengan orang perempuan. Aku takkan berkahwin dengan orang perempuan. Lalu kenyataan-kenyataan ni sampailah kepada pendengaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika itu riwayat menceritakan merah padam muka Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan kemarahan yang bersangatan baginda kepada kenyataan-kenyataan tersebut. Nabi marah bila Nabi dengar ada orang yang nak puasa tapi tak nak berbuka. Nabi marah bila Nabi dengar ada orang yang nak salat sepanjang malam tak nak tidur. Dan Nabi marah kepada orang yang memang dia kata, aku tak nak berkahwin dengan orang perempuan. Sebaliknya nak fokus beribadah semata-mata. Lalu Nabi kata, adapun aku ni, kata Nabi, inna atqakum wa akhshakum billahi ana, kata Nabi. Inna atqakum, ataupun sebahagian riwayat kata inna a'lamakum wa atqakum billahi ana, yang paling alim tentang Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah dalam kalangan kamu adalah aku, kata Nabi. Aku ni manusia paling kenal Allah, paling alim tentang Allah dan paling bertakwa kepada Allah dari kalangan kamu. Adapun aku, aku berpuasa dan aku berbuka puasa, kata Nabi. Adapun aku, aku salat malam dan aku tidur. Adapun aku, aku ni berkahwin dengan orang perempuan. Kemudian Nabi kata, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa yang enggan mengikut sunnahku, maka dia bukan dalam kalangan umatku. Maknanya kita walaupun pada pandangan kita, tiga orang lelaki itu tadi, mungkin niat mereka baik. Ni teliti. Mungkin niat mereka ni baik, iaitu lelaki yang pertama nak berpuasa sepanjang hari. Bukankah itu dia nak fokus kepada ibadat? Lelaki yang kedua pula, dia nak salat sepanjang malam. Bukankah keutamaan dia pada ibadat? Lelaki yang ketiga pula, dia tidak mahu berkahwin, tidak mahu menikah kerana nak berikan keutamaan pada ibadat. Bukankah itu satu kebaikan? Tapi nampak kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang menuruti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebaikan yang hakiki dan itulah kebenaran yang sejati. Iaitu setiap tindak tanduk perbuatan kita ini yang merujuk kepada perbuatan-perbuatan ibadat, perbuatan-perbuatan akhirat, ia akan kembali ada sandarannya daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini memberikan satu gambaran kepada kita bahawasanya hadis Nabi mengatakan adalah ancaman kepada golongan yang tidak mengikut sunnah Nabi. Dan kita selalu sebut kalimah sunnah adalah tariqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Nabi. Kita kena ikut jalan Nabi, kena ikut petunjuk Nabi, kena ikut perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebarang alasan lain untuk kita tak mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi yang ada sandaran dan ada asas untuk kita ikut. Begitu. Dan hadis ini kata penulis kitab infarada bi ikhrajihi al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari bersendirian dalam mengeluarkan, dalam erti kata meriwayatkan hadis ini. Baik. Dan terkeluarnya seseorang dalam dari kalangan umat Nabi ini, ia merupakan satu ancaman yang berat sebenarnya. Satu ancaman yang berat. Jadi kita ni di persimpangan. Kita nak ikut Nabi ke sallallahu alaihi wasallam ataupun kita nak ikut kenyataan-kenyataan yang menyeleweng daripada Nabi. Yang jelas Nabi dah sebut dan jelas Nabi suruh kita buat, yang jelas Nabi anjurkan untuk kita ikut, kita nak ikut jalan tersebut ke ataupun kita nak menyeleweng mengikut jalan selain daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita kena jujur dengan diri kita. Baik. Kemudian kita nak pergi kepada kenyataan yang berikutnya ataupun riwayat yang berikutnya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Akhbarana Ibnu al-Husain, kata penulis kitab rahmatullahi alaih. Akhbarana Ibnu al-Muzhib. Akhbarana Ibnu al-Muzhib. Qala akhbarana Ahmad ibn Ja'far. Qala haddathana Abdullah ibn Ahmad. Qala haddathani Abi. Qala haddathana al-Walid ibn Muslim. Qala haddathana Thawr ibn Yazid. Qala haddathana Khalid ibn Ma'dan. Qala haddathani Abdul Rahman ibn Amr as-Sulami. Wa Hujur bin Hujur. Qala أتينا العرباض ابن سارية وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك ذائرين وعائدين ومقتبثين فقال عرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجس وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Yang membawa maksud nak diceritakan di sini adalah sebuah hadis yang masyhur. Hadis yang masyhur, hadirin dan hadirat. Bahkan ia juga turut didapati di dalam hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi. Turut didapati di dalam kitab hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi. Iaitu daripada seorang sahabat Nabi. Namanya Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah. Al-Irbad bin Sariyah ni radhiyallahu anhu, dia menceritakan kepada dua orang lelaki yang datang bertemu dengan dia itu, merujuk kepada Abdul Rahman bin Amr As-Sulami dan juga Hujur bin Hujur. Lalu apa kata Irbad bin Sariyah ni, hadirin dan hadirat, para penonton yang saya hormati sekalian. Dia cerita, Salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subha dhata yaumin. Bila perkataan salla bina ni, terjemahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimamkan salat kami. Iaitu salat apa? Salat subuh pada satu hari. Maknanya pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimamkan salat subuh kepada kami ni para sahabat, kata Irbad bin Sariyah. Kemudian setelah Nabi selesai salat, summa aqbala alaina. Nabi pun berpaling iaitu Nabi memalingkan badan dan wajah baginda menghadap kepada para jemaah dari kalangan para sahabat tu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun fawa'adhana mau'izatan balighatan. Nabi telah memberikan kepada kami mau'izah balighah, satu peringatan yang membekas atau peringatan yang berkesan. Macam mana berkesannya peringatan tersebut? Kata Irbab bin Sariyah, zarafat minhal uyun. Mata ni basah dengan air mata. Air mata mengalir bila mendengar apa nama mau'izah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu hebatnya mau'izah Nabi, berkesan dan membekasnya dalam jantung hati sehingga orang yang mendengar peringatan Nabi menangis. Allahu akbar. Dan yang keduanya adalah wajilat minhal qulub, dan jantung hati rasa gemetar, jantung hati rasa takut bila kami dengar mau'izah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila Nabi melakukan mau'izah sedemikian keadaannya, maka adalah dari kalangan umat Islam pada waktu itu, dalam kalangan sahabat yang bertanya. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izah muwadda', seakan-akan ini adalah peringatan seseorang yang akan pergi jauh, meninggalkan kaum keluarganya, sahabat handainya, jiran tetangganya. Famaza ta'ahad ilayna, apakah yang kau nak berikan panduan kepada kami untuk kami berpegang dengannya? Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usikum bitaqwallah. Aku nak bagi pesan kepada awak semua ni, takwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, dengar dan taat. In ta'ammara ataupun wa in 'abdan habasyian, dengar dan taat kepada pemerintah sekalipun pemerintah itu merupakan seorang hamba yang berbangsa Habsyi, dalam erti kata berkulit hitam. Fa innahu may ya'ish ba'di, kerana orang yang hidup selepas daripada kuni, fasayara ikhtilafan kathira, dia akan mendapati, dia akan melihat terdapatnya perselisihan yang begitu banyak. Fa 'alaykum bi sunnati, dan hendaklah kamu berpegang mengikut sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, ataupun di sini dikatakan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan berpeganglah kepada sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk. Tamassaku biha, kata Nabi, berpeganglah teguh dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Wa'addu 'alaiha bin nawajis, wa iyyakum, dan jauhilah kamu, wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah, kerana setiap perkara-perkara baharu yang direka, yang diada-adakan dalam urusan agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi saya nak balik-balik kepada awal. Balik-balik kepada awal. Ini adalah salah satu daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya kadang-kadang Nabi ni selepas salat, Nabi berpaling menghadap kepada para sahabat dan Nabi memberikan sedikit peringatan. Dan peringatan ni kan dia ada banyak nama. Ada peringatan yang disebut sebagai an-nasihah. Ada peringatan yang disebut sebagai at-tazkirah, dan ada peringatan yang disebut sebagai al-mau'izah. Dan konsep di sini adalah yang ketiga tu tadi, mau'izah. Nabi memberikan peringatan. Dan Quran pun menyebut tentang hal ini apabila Quran kata dalam surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah. Serulah ke arah jalan Tuhan kamu dengan hikmah, dengan wisdom, dengan kebijaksanaan. Dan juga serulah ke arah jalan Tuhan kamu dengan mau'izah, dengan peringatan. Jadi di sini Quran nak memberi isyarat kepada kita bahawasanya dakwah ni dilakukan juga dengan cara al-wa'az, memberi peringatan, memberi nasihat. Dan mau'izah di dalam Al-Quran dan juga hadis ni biasanya merujuk kepada dua perkara, iaitu yang pertamanya kepada manhaj dan yang keduanya kepada akidah dalam kurungan tauhid. Jadi biasanya mau'izah ni diberikan dalam isu akidah dan diberikan dalam isu manhaj. Ini disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertamanya contoh mau'izah yang diberikan berkenaan dengan isu akidah, berkenaan dengan isu syirik, saya minta maaf, berkenaan dengan isu tauhid, akidah dan tauhid, adalah seperti yang disebut di dalam surah Luqman itu. Apabila Allah mengatakan wa idz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu, kita kena teliti, tadabbur, wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, kata Allah. Dan ketika mana Luqman berkata kepada anak lelakinya wa huwa ya'izuhu, dalam keadaan dia memberi mau'izah, nampak mau'izah. Dan mau'izah Luqman kepada anak lelakinya berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan akidah, iaitu dia kata kepada anak lelakinya la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah, jangan menyekutukan Allah dalam ibadat. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Na'udzubillah. Kemudian itu adalah contoh mau'izah berkenaan akidah. Selesai. Dan saya kata tadi mau'izah yang kedua pula adalah mau'izah berkenaan dengan manhaj. Apa itu manhaj? Manhaj ni adalah metodologi kita dalam berinteraksi dengan sesuatu perkara. Macam mana cara kita nak interact dengan sesuatu isu yang berlaku. Kita ambil satu contoh mudah. Masa saya belajar dahulu, hadirin dan hadirat, guru-guru saya selalu sebut bil mithali yattadihul maqal. Kalau kita datangkan contoh, ucapan kita akan lebih jelas dan mudah dipahami. Jadi saya nak bagi contoh, apa itu contoh manhaj dalam berinteraksi dengan sesuatu perkara. Kita katakan perkaranya adalah menerima berita, menerima sesebuah berita ataupun perkhabaran. Jadi apakah manhaj seorang Muslim dalam menerima berita dan perkhabaran yang disampaikan kepada dirinya? Maka kita kata manhaj kita adalah kita dengar dan kita tabayyun. Kita dengar dan kita tabayyun. Berdalilkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ, kata Allah dalam surah Al-Hujurat. Wahai orang yang beriman, إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقْ, sekiranya datang kepada kamu seorang fasik, بِنَبَأْ, membawa suatu berita, فَتَبَيَّنُوا, maka hendaklah kamu, فَتَبَيَّنُوا أَيْ فَتَثَبَّتُوا, hendaklah kamu tasabbut, cek dahulu, semak dahulu, teliti dahulu sebelum terus percaya bulat-bulat. Ni orang kita kadang bila dia dengar, dia dapat satu berita dan in ja'akum fasiq, ja'a di situ, sekiranya datang kepada kamu, dia boleh jadi datang depan-depan. Macam orang datang jumpa kita secara berhadapan, dia bawa satu berita. Itu makna ja'a. Dan yang kedua, ja'a pula boleh jadi datang dalam erti kata bukan secara berhadapan tetapi dia through social media. Menerusi media sosial, kadang menerusi Facebook, kadang menerusi WhatsApp, kadang menerusi Telegram, Twitter, IG dan seumpamanya, berita-berita tu masuk kepada kita. Itu yang dimaksudkan dengan ja'akum, datang kepada kamu. Dia sama ada datang secara berdepan, fizikal, ataupun dia datang tetapi kita tak nampak secara fizikal, dia datang menerusi media sosial. Jadi apa yang patut kita bermanhaj? Apa yang patut kita buat? Fatabayyanu, selidik dahulu. Ni kadang-kadang bila kita duk baca dekat media sosial, sebagai contoh, macam baru-baru ni, sotong bulat dikata diperbuat daripada punggung babi. Allahu Akbar. Dan orang kita mudah pula percaya. Mudah pula percaya dan share lah kita ke merata-rata tempat. Saya banyak tengok di Facebook ada orang share, di Twitter ada orang share. Jadi kita kata kita kena ada manhaj dalam penerimaan berita-berita ni. Apa manhaj kita? Itulah yang diberikan mau'izah berkenaan dengan manhaj, metodologi kita dalam kita nak interaksi dengan sesuatu isu yang berlaku. Jadi kalau isunya adalah isu penyampaian berita, penerimaan berita dan khabar, manhaj kita tabayyun. Itu makna manhaj. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita kata mau'izah yang pertama tadi kepada akidah, kita dah selesai. Mau'izah yang kedua ni pula kepada isu manhaj. Jadi apakah contohnya mau'izah yang diberikan berkenaan dengan isu manhaj? Inilah hadisnya. Hadis Abu Najih Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Al-Irbad bin Sariyah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu peringatan berkenaan dengan manhaj yang dituntut kepada orang Islam apabila berlakunya perselisihan faham selepas wafatnya Nabi Islam sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi bagi tahu kita satu benda. Para sahabat ni bila mereka nampak yang Nabi ni memberikan satu peringatan yang membekas sehingga air mata mengalir, sehingga jantung hati berasa gerun dan gemetar, mereka kata, wahai Rasulullah, ni satu macam peringatan orang yang nak pergi jauh lah. Dan cuba kita tengok orang yang nak pergi jauh. Orang yang nak pergi jauh. Orang yang nak pergi jauh ni, contoh dia nak pergi buat haji selama tempoh sebulan. Ataupun 40 hari sebagai contoh. Ataupun dia nak pergi buat ibadat umrah dan ziarah di Mekah dan Madinah selama 2 minggu. Jadi dia akan tinggalkan anak-anak dia di rumah. Dia akan tinggalkan keluarganya. Jadi dia mesti akan berikan satu pesanan. Dan pesanan orang yang nak pergi jauh ni, dengan segala possibility kebarangkalian, apabila dia pergi tak balik-balik pun ada. Apabila dia pergi terlibat dengan na'udzubillah kemalangan pun ada, kematian dan seumpamanya. Jadi itu seolah-olah satu situasi yang mana akan menyebabkan berlakunya perpisahan dalam tempoh yang lama dan kita tak tahu bila akan bertemu kembali. Jadi pada waktu itu, kalau dia nak bagi nasihat, dia akan sebut benda paling penting sekali yang dia nak sampaikan, yang terbuku dalam hati dia. Biasanya kalau dia pergi, dia akan suruh, awak adik-beradik kena jaga antara satu sama lain, jaga perangai, jaga sendiri. Macam dia akan bagi nasihat yang paling penting. Tak adalah pula seorang ayah kalau dia nak pergi buat ibadah haji selama tempoh 40 hari, dia tinggalkan anak-anak dia, kemudian dia tak sebut langsung pasal awak kena jaga diri, kena jaga makan, pakai, kesihatan semua, jaga bla bla bla. Dia tak sebut benda tu, tiba-tiba dia kata, jangan lupa bagi makan ayam itik, dia kata. Hey, takkan ayam itik yang awak besar kan? Biasa dia tak akan bagi tahu cerita pasal ayam itik. Ataupun nanti sebelum tidur jangan lupa cah telefon. Takkan benda tu pun dia nak bagi wasiat. Kenapa? Kerana benda tu tak begitu penting. Jadi Nabi SAW, apabila Nabi ni disifat sebagai orang yang akan pergi jauh, Nabi tengok, Nabi bagi satu nasihat tentang manhaj, tentang metodologi kita sebagai seorang Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dia? Pertama sekali Nabi kata, usikum bitaqwallah. Aku berpesan, berwasiat kepada kamu untuk kamu takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Dan wasiat dan nasihat takwa ni adalah nasihat yang terbaik sekali. Wasiat takwa, nasihat takwa adalah yang paling baik. Kalau orang bagi nasihat kepada kita, dia suruh kita bertakwa, itulah yang terbaiknya. Biasa orang ingat takwa ni adalah nasihat kepada orang jahat, orang buat maksiat, bukan. Takwa adalah nasihat kepada semua manusia, baik dia manusia yang baik atau dia manusia yang jahat. Allah sendiri subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat takwa dan wasiat takwa kepada sebaik-baik manusia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok, kalau saya tak silap, dalam surah Al-Ahzab Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi ittaqillah, wahai nabi takwalah kepada Allah. Bayangkan, sebaik-baik manusia juga iaitu nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan pesanan untuk takwa kepada Allah. Begitu juga sebaik-baik manusia selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merujuk kepada para sahabat. Para sahabat ni adalah manusia yang terbaik selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi pesan kepada mereka, usikum bitaqwallah. Aku pesan kepada kamu, takwalah kamu kepada Allah. Jadi nak memberikan isyarat pentingnya wasiat takwa ni. Kena takwa kepada Allah. Dan takwa ni menurut para ulama mencakupi melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Hakikatnya takwa ni dia adalah diambil daripada perkataan memelihara dan menjaga diri kita daripada masuk ke dalam neraka. Itu maknanya. Menjaga dan memelihara diri seseorang daripada masuk ke dalam neraka. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan dalam Quran, Allah kata ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku kan takwa kan daripada kalimah yang sama juga. Wahai orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Macam mana cara kita nak pelihara diri kita daripada api neraka? Satu. Dalam hadis pula ataupun dalam ayat Quran yang lain, Allah kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di hujung tu, dan qina, peliharalah kami daripada azab neraka. Jadi ada dua kalimah yang sama, ku anfusakum wa ahlikum nara wa qina azabannar. Maka ini nak memberikan satu isyarat bagaimana cara kita nak pelihara diri kita daripada api neraka. Jawapannya, nak pelihara diri daripada neraka, kita kena melakukan ketaatan kepada Allah. Bila kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita akan dapat pahala yang banyak. Bila pahala kita banyak, pahala kita ditimbang atas mizan amalan, neraca timbang amal, pahala lebih berat, maka masuklah kita ke dalam syurga. Pahala lebih berat, dosa kita ada, cuma dosa lebih ringan, maka pahala yang berat akan membawa kita kepada syurga Allah. Sebab itu kalau orang itu, hadirin dan hadirat, dia nak selamat daripada neraka, pertama kena melakukan ketaatan. Yang kedua, kena meninggalkan kemaksiatan. Jadi itulah makna takwa. Takwa ni buat dan tak buat. Dia buat apa yang diperintah Allah, dia tak buat apa yang ditegah oleh Allah. Jadi kita dah jelas apa makna takwa. Dan ada juga riwayat yang menyebutkan berkenaan dengan generasi yang terdahulu. Generasi yang terdahulu. Rupanya ulama-ulama kita dahulu, idza qila li ahadihim ittaqillah jalasa wa yabki. Ulama dahulu apabila dikatakan kepada salah seorang mereka, wahai tuan, wahai saudara, wahai si fulan, takwalah awak kepada Allah, jalasa wa yabki, dia akan duduk dan dia menangis. Allahu akbar. Dia akan duduk dan dia menangis. Itu ulama dulu. Amma nahnu, adapun kita pada hari ini, idza qila li ahadina ittaqillah, apabila dikatakan kepada salah seorang kita, wahai fulan, takwalah kamu kepada Allah, maka kita akan membalas dan merespons, kita kata madza fa'alna nahnu, apa yang kami dah buat tiba-tiba nak suruh kami bertakwa. Nampak perbezaan sikap dalam menerima nasihat. Ada orang mendapat nasihat takwa, dia duduk, dia muhasabah, dia menangis. Dan ada orang dia dapat nasihat takwa, maka dia rasa dia tak bersalah, dia pertikai dan dia argue. Dia kata, apa pula kesalahan yang aku dah buat, tiba-tiba nak suruh saya bertakwa kepada Allah. Ha, begitu. Kita kata tidak. Takwa adalah wasiat kepada orang-orang yang baik dan juga kepada orang-orang yang tidak baik. Wasiat yang terbaik sekali. Dan Nabi memberikan satu kenyataan. Nabi kata, wassama'i wa ta'ah, dan aku berpesan kepada kamu untuk dengar dan taat. Dengar dan taat. Kepada siapa? Kepada pemimpin, kepada pemerintah. Dalam bahasa Arab disebut kepada ulul amri. Kepada ulul amri. Ini yang Quran kata, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul, yang membawa erti, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri dalam kalangan kamu. Jadi pada kalimah ulil amri tidak disebut wa ati'u ulil amri minkum, berbeza seperti ati'u Allah wa ati'u Rasul. Maka para ulama kata ketaatan kepada pemerintah bergantung kepada ketaatan pemerintah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata, apa sahaja arahan pemerintah yang tidak bercanggah dengan arahan Allah dan Rasulnya, maka arahan ni wajib ditaati. Adapun arahan pemerintah yang bercanggah dengan nas Quran dan hadis-hadis Nabi, maka ia tidak wajib ditaati. Ia tidak wajib ditaati. Tapi tidak wajib taat bukan makna kita menanggalkan, kita menanggalkan sifat kita, ketaatan kita kepada pemerintah. Tak semestinya. Macam contoh, kalaulah ada seorang ayah atau seorang ibu, dia bagi satu arahan kepada anak dia, anak, jangan kamu semayang subuh hari ini. Contoh. Jadi anak dia tak ikut, anak dia semayang, kerana anak dia tahu perintah tu adalah perintah yang menyelisihi perintah Allah. Arahan tu menyelisihi nas Quran. Tapi dalam masa yang sama, bukan makna dia putus hubungan dengan mak dia. Ha, dia kena fahamlah tu. Dalam masa yang sama, bukan makna kalau dia tak ikut arahan tersebut, maka dia dianggap sebagai anak derhaka dan seumpamanya. Tidak. Macam itulah konsep pemerintah dengan rakyat. Kalaulah seorang pemerintah mengeluarkan arahan yang bercanggahan dengan nas Quran dan sunnah, maka ia kita tidak patuhi dan kita tidak melakukan, dalam erti kata kita tak mentaati. Cuma bukan erti kata kita mencabut ketaatan kita daripada pemerintah tersebut. Tidak, dia masih pemerintah kita. Contohnya begitulah. Baik. Jadi sebab itu kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada perkara yang maksiat kepada Allah al-Khaliq. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah kepada perkara yang ma'ruf sahaja, kepada perkara yang baik sahaja. Jadi sebagai contoh, berkenaan dengan isu pemerintah tetapkan undang-undang jalan raya sebagai contoh, bahawasanya nak bawa motosikal, undang-undangnya kena pakai topi keledar. Nak bawa kenderaan, kena pakai tali pinggang keledar. Kalau nak bawa kenderaan, kena patuhi had laju. Begitulah. Yang ni semua arahan-arahan pemerintah yang tidak menyelisihi Quran dan Sunnah. Jadi wajib kita mentaatinya. Dalam erti kata, kita kena mematuhi undang-undang jalan raya atas arahan pemerintah, dan sekiranya kita ini tidak melaksanakannya, tidak mengikut dan mematuhi arahan tersebut, maka pemerintah berhak mengambil tindakan undang-undang. Ha, itu. Itu yang ada saman, itu yang ada denda dan seumpamanya. Jadi itu yang kedua. Nabi kata wasam'i wa ta'ah. Dengar dan taat. Kemudian baginda kata in dalam sebahagian riwayat wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, sekalipun yang menjadi amir, yang menjadi ketua pemimpin dalam kalangan kamu adalah seorang lelaki yang mempunyai dua ciri. Yang pertama, dia hamba, dia bukan sayyid. Dia hamba, dia bukan lelaki yang merdeka. Dia adalah hamba dan dia bukan lelaki yang merdeka. Yang kedua, dia adalah berbangsa Habsyah, orang yang berkulit hitam, bukan berbangsa Quraisy. Tapi Nabi sedang berbicara dengan sahabat-sahabat yang berbangsa Quraisy, majoritinya. Jadi pada waktu itu, maknanya kalaulah yang naik dilantik menjadi pemimpin adalah orang yang bukan bangsa kamu pun, Nabi kata dengar dan taat. Dengar dan taat. Kerana kalaulah rakyat banyak menyelisihi pemerintah, maka nescaya keburukan akan lebih banyak daripada kebaikan. Tapi sekiranya rakyat saling bersama dengan pemerintah pada perkara-perkara kebajikan dan kebaikan, insya-Allah masing-masing akan sejahtera. Yang baik kita bersama, yang tak baik kita nasihat. Itu hakikat dia. Itulah falsafah hidup yang melibatkan masyarakat, adanya pemerintah, adanya rakyat. Ni semua benda tak kena. Orang tu buat baik, kita tak sokong. Orang tu buat jahat, kita nak jatuhkan. Jadi tidak ada nasihat, tidak ada ta'awun. Maka rosaklah negara kita. Sampai bila nak jadi benda yang sama berterusan-berterusan sampai kiamat ke? Jadi sebab itu kita kena pegang kepada konsep ni supaya masyarakat kita menjadi lebih baik. Tetapi yang lebih penting daripada itu, hadirin dan hadirat, Nabi SAW menyebutkan di sini, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya seseorang ataupun sesiapa yang hidup selepas daripada aku, dia pasti akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Perselisihan yang begitu banyak. Kemudian di sinilah datangnya manhaj. Di sinilah datangnya metodologi. Maka Nabi memberitahu tiga perkara penting, hadirin dan hadirat, para penonton yang saya hormati sekalian. Tiga perkara penting manhaj seorang Muslim dalam berdepan dengan perbezaan pendapat. Kan Nabi kata ikhtilafan kathira, dia akan melihat perbezaan yang banyak. Jadi bila berlakunya perbezaan pendapat yang banyak, macam kita tadi, apabila berlakunya penyampaian dan pengkhabaran berita, apa manhaj kita? Jadi sama juga situasinya di sini. Apabila berlakunya perselisihan yang banyak dalam masyarakat, apa manhaj kita? Apa manhaj kita? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku. Sunnah ai tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikhabarkan oleh baginda dalam nas-nas hadis, yang ditunjukkan oleh baginda dalam nas-nas hadis, maka itu sunnah Nabi. Dan percaya atau tidak, hadirin dan hadirat, walaupun disebut sunnah Nabi, tetapi dia merangkumi Quran dan hadis. Kerana termasuk sunnah Nabi adalah Al-Quran dan termasuk sunnah Nabi adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berpegang teguhlah kamu kepada sunnah para khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Khulafa ar-rashidin. Kita tahu kalimah khulafa ni adalah banyak, kata banyak, plural, jamak daripada al-khalifah. Al-khalifah. Dan khalifah membawa erti individu yang orang kata menuruti. Individu yang orang kata khalafa, iaitu dia belakang daripada, selepas daripada Rasulullah, dalam bahasa mudahnya pengganti. Itu khalifah, pengganti. Dia yang menggantikan. Sebab tu kita kata ada dalam isu solat berjamaah, kalau imam tu dia nak, orang kata nak, nak orang kata nak nak pingsan ke, nak demam ke, apa ke, dia tak boleh bawa dah, maka dia istikhlaf. Ha, dia istikhlaf tu dia minta makmum di belakang ganti dia jadi imam. Ha, itu makna khalifah, yang menggantikan. Dan khulafa ar-rasyidin ini merujuk kepada, biasanya kepada Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Ha, itu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan pemerintahan mereka ini sebagai khilafah, sebagai khilafah. Dan ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyatakan al-khilafatu ba'di 30 sana. Khilafah selepas daripada kewafatanku adalah selama 30 tahun. Itu Nabi sebut dalam hadis, walaupun Nabi pada waktu itu belum wafat lagi. Al-khilafatu ba'di 30 sana. Khilafah selepas daripada kewafatanku adalah selama 30 tahun. Abu Bakar memerintah selama 2 tahun. Sayyiduna Umar memerintah selama 10 tahun. Sayyiduna Osman memerintah selama 12 tahun. Dan Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu memerintah selama 6 tahun. Jadi 2 campur 10 bersamaan 12. 12 campur dengan 12 bersamaan 24. 24 campur 6 bersamaan 30. Betullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita maklum yang wama yantiqu anil hawa, Nabi tak bercakap mengikut hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan ianya adalah wahyu. Melainkan ianya adalah wahyu. Dan kita tengok lagi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan selepas daripada itu. Baginda menyatakan tamassaku biha. Maknanya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Nabi kata tamassaku biha. Jadi saya tanya soalan. Sunnah Nabi dan sunnah para khulafa' rasyidin ni dua benda ke ataupun satu benda? Sunnah Nabi dan sunnah para khulafa' ni dua ke satu? Baik. Zahirnya nampak dua. Sunnah Nabi, sunnah para khulafa'. Sunnah Nabi, sunnah para khulafa' rasyidin. Jadi dua lah kan? Kalau dua, sepatutnya Nabi kata tamassaku bihima. Tamassaku bihima. Tapi dalam riwayat ni yang kita baca ni, Nabi kata tamassaku biha. Memberikan petunjuk bahawasanya sunnah khulafa'ur rasyidin yang kita kena berpegang teguh tu adalah sunnah mereka yang bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu pandangan. Manakala ada juga pandangan ulama yang kedua yang mengatakan, menunjukkan sunnah Nabi tak ada beza pun dengan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Keduanya adalah satu. Sebab tu Nabi kata tamassaku biha, bukannya tamassaku bihima. Berpegang teguhlah dengannya, kata Nabi, bukan berpegang teguh dengan keduanya. Menunjukkan para khulafa'ur rasyidun hakikatnya setiap perbuatan mereka itu tidak bercanggahan dan tidak menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada zahirnya orang kata, oh nampak macam apa yang Abu Bakar buat tak sama dengan apa yang Rasulullah buat. Sebenarnya hakikatnya itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sunnah khulafa ar-rasyidin. Baik. Contoh macam peristiwa Abu Bakar memerangi golongan yang tidak membayar zakat pada waktu zaman pemerintahan beliau. Perbuatan tu tak dipersetujui oleh Umar. Kerana Umar kata, fa idza, Nabi SAW sebut, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. Kalau orang dah mengucap syahadah la ilaha illallah, mendirikan salat, menunaikan zakat, kita tak boleh memerangi mereka. Tapi Sayyiduna Abu Bakar dia kata, aku akan memerangi golongan yang memisahkan di antara salat dan juga zakat. Kerana keduanya adalah kewajipan, seperti mana salat merupakan ibadat badan, zakat merupakan ibadat harta. Jadi kalau orang tu dia nak memisahkan antara keduanya, dia nak salat tapi tak nak bayar zakat, maka aku akan perang dia. Maka kata Omar, sehinggalah Allah melapangkan dadaku untuk mengetahui yang Abu Bakar berada pada jalan kebenaran. Dah hakikat memang betul. Hakikat memang betul, itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian itu metod yang kedua. Walaupun kita boleh kata satu perkara yang sama, pegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka jauhilah kamu. Iyakum ni maknanya berjaga-jagalah kamu. Berjaga-jaga, berhati-hati. Iyaka contoh. Berjaga-jaga kamu. Walaupun kita kata iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, itu lain. Tapi dia ada dalam orang kata uslub yang berbeza. Iyaka contoh. Jaga-jaga kamu. Hati-hati kamu. Contohlah ada hadis yang disebut oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Hadis yang mana baginda alaihi salatu wassalam mengatakan yakunu fi akhiriz zaman dajjaluna kazzabun ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum wala yuftinunakum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa makna, hadirin dan hadirat yang saya hormati, yakunu fi akhiriz zaman, Nabi kata akan datang pada akhir zaman ni dajjaluna kazzabun. Dajjal, walaupun kita tahu dajjal tu disebut di sini dalam bentuk jamak, maknanya perangai dajjal tu dari sudut menipu manusia dengan trik, dengan satu macam dia kata di kanannya air, di kirinya api contoh. Rupanya yang air itu adalah api, rupanya yang api itu adalah air. Contohlah saya nak kata begitu. Dan itulah hakikat Dajjal. Penuh dengan penipuan dan muslihat. Yakunu fi akhiriz zaman dajjaluna kazzabun. Sifat dia suka berbohong, suka menipu. Ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Mereka akan datang kepada kamu bawa hadis-hadis yang kamu dengan bapak-bapak kamu, nenek moyang kamu tak pernah dengar apa hadis tu. Maknanya hadis-hadis palsu. Hadis-hadis tah daripada mana datang, ya'tunakum, mereka datang. Kemudian Nabi kata wa'iyakum ataupun fa'iyakum, dan jauhilah kamu, hati-hatilah kamu dengan mereka supaya mereka tak menyesatkan kamu dan menyebabkan fitnah berlaku kepada kamu. Maka Nabi kita SAW mengatakan di sini wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah kamu perkara-perkara yang muhdats. Apa makna muhdats? Muhdats ni sesuatu yang baharu, dalam erti kata sesuatu yang direka cipta. Sesuatu yang direka cipta. Asalnya agama kita ni adalah agama wahyu, agama tauqifi, agama tauqifi. Jadi dalam urusan bab ibadat ni, hukum asalnya adalah tauqif. Yang ni kita kena jelas. Kadang ada sebahagian saya baca, dia letak kaedah kepada ibadat dengan kaedah yang tidak betul, yang tidak tepat. Al-aslu fil ibadati tauqif. Ibn Hajar Al-Asqalani kata al-aslu fil ibadati al-hadar. Asal bagi ibadat tu adalah terhenti. Asal bagi ibadat tu adalah dilarang. Itu hukum asal. Apa maknanya kalau orang tak faham? Maknanya kita kalau nak buat satu-satu ibadat, jangan buat dulu. Itu makna dia. melainkan setelah datangnya dalil yang menunjukkan kepada anjuran melakukan ibadah tersebut, barulah kita buat. Tapi bila kita sebut benda macam ni, orang salah faham. Orang ingat kita kena hafal dalil. Siapa kata kena hafal dalil? Bukan. Kita tak disyaratkan sebagai orang awam nak menghafal keseluruhan dalil. Itu bukan tanggungjawab kita. Tetapi kita ni disyaratkan untuk beribadah dengan ibadah yang mempunyai dalil. Itu ada perbezaannya. Bukan kita kena hafal dalil tu. Macam contoh, kita tak hafal dalil salat, tapi kenapa kita salat? Kerana kita tahu salat ada arahannya, ada dalilnya. Sebab tu kita buat walaupun kita tak hafal. Inilah yang orang nak pertengahkan dan nak bagi faham ni. Bukan orang nak suruh hafal dalil, tak. Beratlah kita nak hafal semua dalil. Tapi maknanya ibadah yang kita buat tu, kita kena pastikan ibadah tu ada dalilnya. Tak semestinya kita hafal, tapi kita tahu ada. Dan kalau kita nak tahu dari sudut ada ke tidak ada, di mana dalil tersebut, inilah peranan para asatizah. Inilah peranan ulama. Sebab ulama ni dah, kalau dia ni tidak mahu menghafal dalil dan tidak mahu mengetahui dalil, baik awak duduk di kerusi orang awam. Kenapa awak nak duduk di kerusi penceramah, di kerusi ulama? Jadi awak kena penguasaan dalil tinggi. Supaya asalnya bila masyarakat orang awam tanya, orang apa nama ulama ni dia boleh jawab. Okey, contoh dia kata, ustaz, kami ni duk salat selalu, apa dalil yang mewajibkan salat? Maka ulama tu kata dalilnya adalah firman Allah, wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Dan dia kata dalam ikut kaedah usul fiqah, al-amru yufidul wujub, kata perintah membawa hukum wajib. Maka hukum mendirikan salat 5 waktu sehari semalam adalah wajib. Macam tu lah. Tapi bukannya tugas orang awam tu. Dia tugas para ulama. Itulah beza ulama. Ni ulama sejati lah yang hafal dalil ni. Ulama yang copy paste ni atau copy ori ni, dia tak suka hafal dalil. Jadi bila dia tak hafal dalil banyak, lepas tu dia marah pula. Tapi ulama ni pula, satunya isu, tidak semestinya dia hafal sebiji-sebiji. Tapi cukuplah memadai dia tahu ada dalil. Maknanya dia pernah baca dalam ayat Quran, dan mungkin ayat tu dia tak ingat pada waktu tersebut. Tapi dia tahu ada dalilnya, ada sandarannya. Ha, jadi tak apa. Dia tidak disyarat orang kata makrifah dalam erti kata al-hifzu tam, maknanya hafalan yang penuh, yang lengkap, tak semesti. Tetapi memadai kalau kita tahu adanya dalil terhadap ibadat, maka itu menjadikan ibadah tu bukan rekaan. Tapi ini kadang-kadang ada yang mereka cipta dalam ibadah ni, iaitu yang Nabi kita SAW mengatakan, fa'inna kulla muhdathatin bid'ah. Sesungguhnya perkara yang baharu yang diadakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Kita nak kata bid'ah yang merujuk kepada urusan agama. Sebab Nabi larang dan Nabi cela benda ni. Maknanya agama telah lengkap. Bila Quran kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan buat kamu agama kamu. Jadi agama kita ni dah lengkap. Bila agama lengkap? Agama telah lengkap saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup pun. Maknanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang menyampaikan segala perintah Allah dan larangan Allah telah wafat, agama telah lengkap pada waktu itu. Jadi bila sesuatu itu dah lengkap, maka ia tak berhajat kepada penambahan, kepada rekaan dan seumpamanya. Berpadalah kita dengan apa yang telah ada. Itu maknanya. Berpadalah kita dengan apa yang telah ada. Tetapi kadang-kadang apabila berlakunya rekaan-rekaan dalam bab-bab ibadat ni, dan ditakwil dengan pelbagai takwilan-takwilan yang boleh jadi kita kata tak tepat takwilan tersebut, maka itulah yang menjadi kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Jadi natijahnya, apabila berlakunya perbezaan pendapat, maka kita kena buat 2-3 perkara berikut. Itulah metodologi kita. Itulah manhaj kita. Dalam kita nak interaksi dengan perbezaan pendapat, yang pertama, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, di manakah kenyataan tu ada tak sandarannya daripada Nabi, perbuatan dan amalan. Dan hakikatnya kata-kata wa iyyaku apa nama alaikum bisunnati, kan saya kata sunnah Nabi tu mencakupi Quran dan hadis. Itu sunnah. Mencakupi Quran dan hadis. Walaupun Nabi tak sebut Quran dekat sini, kerana Al-Quran ada dalam sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah Quran dan hadis. Jadi kita katakan di sini hadirin dan hadirat, ini tidak bercanggahan dengan nas Quran yang saya bacakan tadi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Sekiranya kamu saling bercanggah, itu yang kita kata, sekiranya berbeza pendapat, farudduhu ila Allahi war Rasul. Kembalikan perbezaan tersebut kepada Allah dan kepada Rasul. Dan kata Al-Imamul Hafiz Ibn Kathir dalam tafsirnya Al-Quranil Azim, ila Allah ay ila al-Quran ila kitabillah wa ila al-Rasul ay ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan kepada Allah, perbezaan tu maknanya kena rujuk kembali Quran kata apa. Dan kembalikan perbezaan tu kepada Rasulullah, kena rujuk kembali apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ibadah yang kita nak buat. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Dan yang terakhirnya hadirin dan hadirat adalah kita diperintahkan untuk menjauhi keseluruhan perkara baharu yang diadakan. Perkara muhdas, perkara bid'ah ni adalah ibadah tanpa dalilnya. Itu yang kita kena teliti. Dan mestilah pendalilannya juga merupakan pendalilan yang tepat. Kadang-kadang ada orang dia guna pendalilan tu, pendalilan tidak tepat. Jadi kita kena check. Dan ini adalah perbahasan panjang. Jadi kita katakan memadai dan mencukupi sekadar itu perbahasan kita pada malam ini. Saya sebenarnya sudah kehabisan volume. Saya minta maaf kepada semua, tapi apabila saya melihat kepada masa kita, saya dah mula daripada pukul 9.45 dan kita ambil masa selama 1 jam suku. Sepatutnya habis pukul 11 lah kan? Tapi saya rasa memadai dan mencukupi sekadar itu perbahasan kita, dan kita akan sambung lagi kuliah kita pada bulan yang akan datang insya-Allah, sekiranya Allah panjangkan umur kita bersama. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.